بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. باب mengenai waktu-waktu yang dilarang dari mengerjakan salat padanya. Nah, jadi kita akan mengkaji di bab ini mengenai waktu apa saja yang dilarang untuk seorang muslim mengerjakan sholat padanya. Qala hafizahullah: sabaqa an bayyana jumalan min ahkami sholati tatawwu. Telah berlalu bahwa kami telah menjelaskan secara global mengenai hukum-hukum salat sunnah. Wa yajduru bina al-ana an nunabbiha ala anna hunaka awqatan warada an-nahyu an salati fiha. Sehingga selayaknya bagi kami sekarang untuk kami memberikan tanbih, memberikan peringatan bahwa di sana ada waktu-waktu yang datang adanya larangan untuk mengerjakan sholat padanya. Illa mastuhniya, kecuali perkara-perkara yang dikecualikan. Nah, wahya awqatun khamsatun, waktu larangan tersebut adalah lima waktu sebagai berikut. Jadi disebutkan ada lima waktu. Al-awwal, yang pertama, min turu'il fajri tsani ila turu'is syamsi, dari terbitnya fajar yang kedua, ya, fajar shadiq, itu maksudnya waktu subuh, ila turu'is syamsi, kecuali sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya matahari. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam: idza tala'al fajru fala tan'aqidu salatun illa raq'atay al-fajr. Apabila telah terbit fajar, maka tidak boleh dikerjakan sebuah salat pun kecuali dua rakaat sunnah sebelum subuh. Kecuali dua rakaat sunnah sebelum subuh. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Baik, maka hadis ini menunjukkan apabila datang waktu subuh, tidak boleh seorang mengerjakan sholat, ya, kecuali sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. ya rawatib sebelum subuh. Fa idza tala'a al-fajru fa innahu la yusalli tatawwu'an illa ratibat al-fajr. Maka apabila telah terbit fajar, telah terbit fajar, itu fajar shadiq, sesungguhnya seseorang tidaklah mengerjakan sholat sunnah kecuali rawatib sebelum subuh. Rawatib sebelum subuh. Waktu yang kedua as-sani, waktu kedua yang terlarang, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil 'ainin. Dari terbitnya matahari sampai matahari itu meninggi seukuran tombak menurut pandangan mata. Itu waktu yang kedua. Dan ulama menerangkan jika diukur dengan menit atau terkait dengan jam, meninggi seukuran tombak ini kurang lebih seperempat jam atau sepertiga jam setelah terbitnya matahari. Kurang lebih antara itu. Jadi kalau dimenitkan ya 15 sampai 20 menit setelah terbitnya matahari. Jadi begitu matahari terbit, di situ kita dilarang mengerjakan sholat sampai meninggi ukuran tombak, yang itu kira-kira 15 menit atau 20 menit, kurang lebih itu. Sehingga biarkanlah berlalu waktu setelah terbit matahari tersebut, 15 menit atau 20 menit. Nah, dengan itu berarti nanti kurang lebih matahari telah meninggi seukuran tombak. Dengan itu telah habis waktu larangan dan masuk waktu sholat duha. Wasal itu waktu yang ketiga, inda qiyam syamsi hatta tazura, ketika tegaknya matahari sampai dia tergelincir. Jadi tegaknya matahari maksudnya apa? Matahari tepat di atas langit. Nah, bagaimana mengetahui matahari itu telah tegak di atas langit? Kata Syekh Hafizahullah, wa qiyam asy-syamsi yu'rafu bi wuquf adh-dhil la yazidu wa la yanqusu. Tegaknya matahari di tengah langit diketahui dengan berhentinya bayangan. Dengan berhentinya bayangan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu saat yang disebut qiyamu asy-syams. Karena tentunya matahari terbit dari timur. Semakin meninggi matahari, bayangan semakin memendek. Terus begitu, semakin tinggi matahari, bayangan semakin memendek. Baik, dikatakan qiyam asy-syams ketika bayangan tadi berhenti. Tidak memendek, tidak pula memanjang, sehingga hanya sesaat sekali. Waktunya itu memang apa? Hanya sesaat, tidak lama. Tetapi saat itulah ya dilarang untuk mengerjakan sholat ila an tazula ila jihatil gharb, sampai matahari itu ya condong atau tergelincir ke arah barat, yang dengan itu ditandai dengan mulai memanjang kembali bayangan, ya kan? katakan telah zawal, telah tergelincir matahari ke arah barat, dengan apa diketahui? Dengan kembalinya bayangan mulai memanjang. Baik, oleh karena itu, pengamatan yang demikian itu terkadang orang menggunakan alat bantu berupa apa? Bulatan, lingkaran-lingkaran itu. Tengah titik, di titik tersebutlah dia pasang besi atau apa, tegak lurus berdiri, kemudian bulatan, makin besar, makin besar, makin besar. Sehingga dengan mata bisa terlihat kapan mata bayangan itu dari bayangan besi tadi mulai memendek, mulai memendek, mulai memendek, sampai pada kondisi ini berhenti. Berhenti daripada memendek dan memanjang. Maka di situ waktu larangan, kemudian begitu mulai memanjang lagi, berarti matahari sudah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Kalau dengan mata tanpa alat bantu tadi, seolah-olah kayak apa? Karena pelan ya nih, seolah-olah nggak ada perubahan. Bayangan itu kita mengamatinya seolah-olah ya berhenti saja. Padahal di situ bayangan tadi memendek dan bergeser arah juga di situ. Bergeser arah dan memendek. Al-Muhim ketika dia berhenti dari proses pemendekan tadi dan tidak pula memanjang, disitulah dikatakan qiyamus syams, matahari itu tegak, yaitu persis di tengah langit. Kalau pas matahari itu tepat di atas kita, mungkin memang dengan tidak ada bayangan sama sekali. Tetapi tentu kita tahu bagaimana peredaran matahari, ya terkadang condong ke sisi selatan, terkadang condong ke sisi utara, sehingga tetap masih menyisakan apa? Bayangan. Jadi walaupun tepat di tengah, tetap masih menyisakan bayangan. Nah, diketahuinya dia tepat di atas langit ketika tidak terjadi pemendekan dan pemanjangan bayangan. Dan itu harus dicatat itu. Harus dicatat mengenai berapakah panjang bayangan ketika terjadi qiyamus syams. Matahari tepat di atas langit, bayangan berhenti, tidak memendek, tidak memanjang, itu harus dicatat berapa sentinya untuk menentukan nanti akhir waktu zuhur atau menentukan awal masuk waktu asar. Dulu sudah kita lalui ya waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu apa? Di mana bayangan sebuah benda semisal panjang aslinya, ya kan? Habisnya waktu zuhur atau masuknya waktu asar, ketika bayangan suatu benda semisal dengan panjang asli bendanya, benda 1 meter, bayangannya 1 meter. Nah, ini yang tadi kita singgung. Kenapa perlu kita catat tadi, waktu qiyam asyam dari benda tadi masih menyisakan berapa senti, itu untuk menjumlahkan tadi. Jadi datangnya waktu asar, ini kalau tadi misalkan semisal besi yang dipasang itu tingginya misalkan 20 cm dan masih menyisakan bayangan misalkan 5 cm. Misalkan bayangan 5 cm ketika qiyamus syams, berarti nanti waktu asar itu ketika bayangannya panjangnya berapa? 25. Ketika bayangan tadi itu 25, bukan 20. Kenapa? Karena ketika qiyamus syams memang masih menyisakan bayangan 5. Itu kenapa perlu dicatat panjangnya tadi untuk menentukan waktu asar atau berakhirnya waktu zuhur. Nah, hadisnya memang menyebutkan bahwa waktu asar itu ketika bayangan itu semisal aslinya. Nah, tadi ketika prakteknya bukan kemudian langsung tinggi pulpen ini 20 cm, berarti saya tegakkan gini, ini 20 cm sudah masuk asar, tidak. Harus ditambahkan panjang benda tersebut ketika qiyamus syams berapa, ketika qiyamus syams tadi, ketika matahari tegak, itu mesti menyisakan bayangan berapa senti, jumlahkan. Kalau sudah terpenuhi, maka berarti datang waktu asar. Kembali kepada al-awqat al-manhi anis-salah tadi. Jadi ketika qiyamus-syams yang itu sangat sesaat memang, disitulah waktu terlarang. Waktu terlarang. Baik, dalil yang menyebutkan untuk perkara ini, liqauli Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, kata beliau, salatu sa'atin, ada tiga waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, melarang dari apa? An nusalliya fihin, untuk kami salat padanya. Wa an naqdira fihinna mautana, dan untuk kami mengubur pada waktu tersebut mayit-mayit di antara kami. Jadi ternyata bukan hanya larangan untuk sholat, tapi juga larangan mengubur. Larangan mengubur di situ. Apa tiga waktu tersebut? Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartazi'a. Ketika matahari itu terbit dengan sebenar-benar terbit, hingga dia meninggi. Hatta tartazi'a, hingga dia meninggi. Nah. Jelaskan ulama, meninggi di sini maksudnya tadi, meninggi seukuran tombak. Kemudian yang kedua, kata Uqbah di sini, radhiyallahu anhu, hina yakumu qa'imu dhahirati hatta tazula. Ketika matahari itu tegak persis di tengah langit sampai tergelincir. Kemudian yang ketiga, hina tatabayyafu syamsu lil ghurubi, ketika matahari itu condong untuk tenggelam, hatta taghruba, sampai betul-betul tenggelam. Rawahu Muslim. Warabi'u, ini tadi dalil untuk yang sebelumnya. Warabi'u, waktu yang keempat. Waktu yang keempat yang dilarang juga dari salat, min salatil asri ila ghurubis syams, dari setelah salat asar ya sampai tenggelamnya matahari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da al-fajri hatta tatlu'ash syams, wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun 'alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Muttafaqun 'alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wal waktu al-khamisu, waktu yang kelima, yaitu ila syara'ati syamsu fil ghurubi hatta taghiba, ketika matahari mulai tenggelam sampai betul-betul hilang. Sampai betul-betul hilang. Dari mulai matahari mulai tenggelam sampai betul-betul hilang, ya, hilang bulatannya secara total. Nah, sehingga dari lima waktu itu kemudian para ulama mengatakan, jika kita ringkas, ya waktu larangan itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, jika digabung berarti apa? Dari setelah terbitnya fajar. Yang kedua, sampai matahari terbit dan meninggi seukuran tombak. Yang kedua, ketika matahari tegak di tengah langit sampai tergelincir ke arah barat. Yang ketiga, dari setelah salat asar sampai matahari tenggelam dan betul-betul hilang. Nah, kemudian selanjutnya kata muallif hafizahullah, wa'lam annahu yajuzu qada'ul fara'idil fa'itati fi hadhil awqat. Ketahuilah, sesungguhnya diperbolehkan mengqadha salat-salat fardu yang terluput pada waktu-waktu tersebut. Mengqadha itu maksudnya apa? Mengganti salat yang kita terluput atau terlewat darinya. Apakah karena lupa, apakah karena tertidur, ataukah karena mungkin pingsan. Ya, mengqadha-nya, mengganti, boleh dikerjakan di waktu-waktu larangan tersebut. Li'umumi qawlihi, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sebuah salat atau terlupa dari sebuah salat, maka hendaknya dia mengerjakan salat tersebut apabila dia mengingatnya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kapanpun dia ingat, kapanpun dia sadar dari sebuah salat terluput, ya, begitu dia ingat, disitulah waktu dia mengerjakannya. Sehingga semisal seorang kesiangan dari subuh, tidaklah bangun kecuali saat matahari terbit. Ya, saat terbitnya matahari. Maka orang ini tidak kemudian menunggu sampai meningginya matahari, tidak. Di saat itulah dia segera berwudu, kemudian mengerjakan salat subuh. Kemudian misal juga orang setelah asar, dia baru sadar bahwa tadi terlupa dari mengerjakan zuhur. Ya, karena hujan yang deras, ya, dia tidak datang ke masjid, dia aktivitas di rumah, ya, merasanya sudah salat zuhur, karena biasanya jam segitu sudah salat zuhur jemaah di masjid. Amin, dia terlupa, dia datang jemaah asar, setelah itu baru dia sadar bahwa tadi belum salat zuhur. Ya, maka saat itu juga begitu dia ingat, dia kerjakan salat zuhur tersebut. Meskipun itu sudah ba'dal asar, waktu larangan. Nah, ini berarti apa? Pengecualian yang pertama. Pengecualian pertama bahwa yang boleh dikerjakan di waktu larangan adalah mengqadha salat fardu yang terluput. Mengqadha salat fardu yang terluput. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yajuzu aidan fi'lu rak'ati tawaf fi hadhihi al-awqat. Ya, kemarin sudah belum sih? Sudah dibaca belum sih kemarin? Memang belum ya? Baik. Diperbolehkan juga mengerjakan dua rakaat tawaf di waktu-waktu tersebut. Ya, mengerjakan dua rakaat tawaf. Maksudnya salat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Salat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Ya, disebut dengan istilahnya apa? Rak'atai at-tawaf. Jadi kapanpun seorang itu tawaf, ya kan? Maka diperbolehkan kemudian setelahnya salat sunnah dua rakaat tawaf itu meskipun itu di waktu larangan. Ya, misal orang ba'dal asar dia tawaf. Nah, disunahkan setelah tawaf kan apa? Dua rakaat salat. Nah, di sini dia boleh mengerjakan. Dia boleh mengerjakan. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal bait wa shalla ayata sa'atin ayata sa'atin syaa'a min lailin aw naharin. Kata beliau alaihi salatu wassalam, jangan kalian larang seorang pun untuk tawaf di rumah ini dan untuk sholat di waktu apapun yang dia kehendaki, baik malam ataupun siang. Rawahu Tirmidzi wa shahhahahu. Ini. Jadi kata Nabi, jangan kalian larang, artinya berarti boleh. Untuk orang itu tawaf, untuk orang itu sholat, ayat sa'atin sya'a, di waktu apapun dia kehendaki, mau siang, mau malam. Maka sahaja iznun minhu sallallahu alaihi wasallam bisi'liha fi jami'i awqatin nahji. Maka ini adalah izin dari beliau alaihi salatu wassalam untuk mengerjakan salat di seluruh waktu-waktu yang mungkin sebenarnya itu terlarang. Nah, beliau adalah tawaf jaizun fi kulli waqtin, karena tawaf itu boleh di setiap waktu, maka dzalika raka'atahu. Maka demikian juga dua rakaatnya pun ikut hukumnya boleh kapan waktu itu. Kapan waktu kapanpun. Di waktu kapanpun. Ya, karena tawaf itu diizinkan untuk dikerjakan kapanpun dia menghendaki, maka demikian pula sholat sunnah setelahnya bisa dikerjakan kapanpun ya selesai dia bertawaf. Kemudian di sana ada perkara yang menjadi khilaf di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya mengerjakan sholat di waktu larangan, yang dikuatkan di sini oleh Syekh tentang kebolehannya. Kata beliau, wa yajuzu aidan 'ala sahihi min qawli al-ulama, dan diperbolehkan juga menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama, fi hadhihi al-awqat, di waktu-waktu ini, waktu-waktu larangan tersebut, yaitu fi'lu zawatil asbabi minas salawat, mengerjakan sholat-sholat yang disyariatkan karena memiliki sebab, mengerjakan sholat-sholat sunnah yang disyariatkannya karena memiliki sebab, ya, mengerjakan sholat-sholat sunnah yang sholat sunnah ini disyariatkannya itu karena memiliki sebuah sebab, yang kemudian diistilahkan dengan zawatul asbab. Zawatul asbab. Ini ulama khilaf. Seingat saya, mazhab Syafi'iyah berpendapat tidak boleh. Ya, jadi kalau Syafi'iyah berpendapat apa? Tidak boleh. Tetapi di sini kata Syekh yang rajih, boleh. Apa contoh sholat yang dikatakan zawatul asbab yang memiliki sebab ini? Contohnya kasolatil janazah, sholat jenazah. Ini kan zawatul asbab. Kenapa? Karena sebabnya ada berupa jenazah. Adanya jenazah, jadi kita kan dapat perintah sholat. Kalau tidak ada jenazah, kita pun tidak sholat. Ya kan? Itu namanya apa? Zawatul asbab. Adanya sebuah sebab menjadikan kita disyariatkan mengerjakan sebuah sholat. Jadi, semisal terjadi pengurusan jenazah, selesainya misalkan barakallahu fikum ya di ba'dal asr. Di ba'dal asr. Jadi, maka mengerjakan sholat di situ boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah maksudnya. Karena disyariatkan ya sholat jenazah dengan sebab adanya jenazah. Wa tahiyatil masjid. Contoh yang lain, tahiyatul masjid. Karena di syariatnya tahiyatul masjid ada sebabnya. Apa sebabnya? Masuk masjid sebelum duduk sholat dulu. Yang kalau kita tidak masuk masjid, ya kita tidak mengerjakan sholat tersebut. Ya, nah, maka diperbolehkan menurut pendapat yang rajih. Seorang misalkan datang ke masjid, ya di waktu pukul misalkan pukul 5 sore, ya, ada sebuah aktivitas di masjid, maka taklim atau apa begitu. Dia masuk ke masjid, maka dia membolehkan dia sholat tahiyatul masjid. Wa sholatil kusuf, juga sholat gerhana. Sholat gerhana. Misal ba'dal asr kok terjadi gerhana. Misal ba'da subuh terjadi gerhana. Ya dulu pernah ya, kita gerhana matahari di saat terbitnya matahari. Jadi matahari terbit, terjadi gerhana. Jadi belum apa? Belum sampai meninggi seukuran tombak, sudah tampak di situ terjadi gerhana. Nah, maka sudah boleh dimulai sholat meskipun belum meninggi seukuran tombak. Kenapa? Karena sholat tersebut zawatul asbab. Lil adillati dallati ala dzalik, berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal yang demikian itu. وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، dan dalil tersebut yang mengkhususkan dari keumuman larangan dari mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut. Fa tuhmalu ala ma la sababa lahu. Maka dalil-dalil larangan tadi dibawa maknanya kepada sholat yang tidak memiliki sebab. Ya, jadi larangan-larangan tadi yang telah kita baca dari hadis, ya, dilarang sholat setelah ini, dilarang sholat setelah ini, itu dibawa maknanya kepada sholat yang la sababa lahu. Sholat yang apa? Ma la sababa lahu. Sholat yang tidak memiliki sebab. Jadi kalau sholat tersebut tidak memiliki sebab, apa sholat yang tidak memiliki sebab? Ya, tiada lain apa? At-tatawwu'ul mutlak. Ya kan? At-tatawwu'ul mutlak yang kemarin telah kita singgung. Atau apa? Nafilah mutlakah. Itu semata-mata orang pengen sholat. Nah itu berarti apa? Dilarang untuk dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Fala yajuzu fi'luha. Ya bi'an tubtada fi hadhil awqat. Sholat tatawwu'in la sababa laha. Maka tidak boleh mengerjakannya. Ya di mana dimulai di waktu tersebut sebuah sholat sunnah yang sholat sunnah itu la sababa laha, tidak memiliki sebab. Wa yajuzu qada'u sunnatil fajri ba'da sholatil fajr. Diperbolehkan mengqada sholat sunnah sebelum subuh langsung setelah sholat subuh. Ini juga kan hakikatnya waktu larangan ya. Waktu larangan, tapi boleh kalau untuk mengqada sholat sunnah sebelum subuh. Jadi seorang misalkan bangun siangan atau ada uzur ke belakang sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, sudah iqamah. Sudah iqamah, maka seorang datang untuk segera sholat subuh berjamaah. Baik, maka setelah selesai sholat, ya setelah berzikir ba'da sholat subuh, boleh kemudian dia langsung mengqada dua rakaat sebelum subuh tadi. Walaupun yang lebih utama, kata para ulama, diqadanya di waktu duha. Itu lebih utama. Tetapi kalau dari sisi kebolehan, ya langsung setelah selesai sholat subuh, setelah zikir, itu diperbolehkan. Kan mungkin terkadang seorang ada sebuah aktivitas di waktu duha tidak sempat, justru nanti malah luput, ya tidak tergantikan sama sekali karena kesibukan dengan pekerjaannya, maka tidak mengapa tadi diqadanya setelah selesai sholat subuh. Wa kadza yajuzu an yaqdiya sunnat adh-dhuhri ba'da al-'ashr. Demikian juga diperbolehkan mengqadha sholat sunnah ya rawatib zuhur. Sholat sunnah rawatib zuhur ba'da al-'ashri, setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Nah, mungkin seorang itu terlupa atau mungkin tiba-tiba ada aktivitas yang mengharuskan. Ya, boleh diqadha di setelah asar. Padahal kan setelah asar harusnya waktu apa? Larangan. Tapi kalau untuk mengqadha, ya dalam rangka mengqadha sholat sunnah rawatib zuhur, baik itu qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, ya bisa diqadha di setelah sholat asar. Walakiyama idha jama'a zuhra ma'al asri. Terlebih lagi apabila seorang itu menjamak zuhur bersama dengan asar. Artinya ya mau tidak mau seorang itu habis zuhur kan langsung asar karena dijamak. Ya terlebih lagi jika seorang menjamak. Terlebih lagi apabila seorang itu menjamak zuhur bersama asar. Yang namanya menjamak setelah zuhur pasti langsung dia berdiri lagi untuk mengerjakan apa? Asar. Faqad sabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qada sunnat adh-dhuhri ba'da al-'ashr. Ya sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengqada salat sunnah zuhur, ya rawatib zuhur, beliau qada ba'da al-'ashr, setelah salat asar. selesai dari pembahasan waktu-waktu terlarang dari sholat. Jadi intinya barakallahu fikum, di sana ada tiga waktu tadi yang dilarang, tapi di sana tetap ada pengecualian sholat yang boleh dikerjakan di waktu tersebut, yaitu misal mengqadha sholat fardu yang terluput, kemudian melakukan dua rakaat setelah tawaf, kemudian melaksanakan ya sholat-sholat sunnah yang zawatul asbab, memiliki sebab, dan mengqadha sholat rawatib ya, misal setelah subuh dari dua rakaat sebelum subuh, dan setelah asar dari rawatib untuk sholat zuhur. Kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata muallif rahimahullah, babun fi wujubi salatil jama'ati wa fadliha. Bab mengenai wajibnya salat berjamaah dan keutamaan salat berjamaah. Syairatun 'azimatun min syairil Islam. Yang merupakan syiar yang agung dari syiar-syiar Islam, wahia salatul jama'ah fil masajid, yaitu berupa mengerjakan salat berjamaah di masjid-masjid. Faqad ittafaqa al-muslimun 'ala anna ada'a as-salawatil khams fil masajid min awqad at-ta'at, min awqad at-ta'at wa a'zam al-qurbat. Telah bersepakat kaum muslimin bahwa menunaikan salat-salat lima waktu di masjid-masjid termasuk ketaatan yang paling ditekankan, termasuk pendekatan diri kepada Allah yang paling agung. Bal wa a'zami wa azhari sya'airil Islam, bahkan termasuk sebesar-besar dan nampak-nampak syiar-syiar Islam. Artinya termasuk syiar Islam yang paling besar dan paling nampak. Faqad syara'a Allahu li hadhihi al-ummati al-istima'a fi awqatin ma'dumah. Sungguh Allah mensyariatkan untuk umat Islam ini, apa yang Allah syariatkan berupa adanya ijtima', adanya perkumpulan. Di mana kaum muslimin diperintahkan untuk berkumpul fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang tertentu. Minha ma huwa fil yaumi wal laila. Di antaranya ada yang syariat untuk berkumpul itu sifatnya fil yaum wal laila. Hitungannya istilahnya harian. Ya, di waktu hari, sehariannya, semalamnya. Contohnya kasholawatul khams, seperti sholat lima waktu. Ini syariat berkumpul yang sifatnya harian. Bagaimana tiap hari di waktu-waktu tersebut, di waktu-waktu di sholat lima waktu tadi, mereka disyariatkan berkumpul. Fa'innal muslimin yajtami'una li'ada'iha fil masajid kulla yawmin wa laylatin khams marrat. Sungguhnya kaum muslimin berkumpul untuk menunaikan sholat lima waktu di masjid-masjid tiap hari dan tiap sehari semalam sebanyak lima kali. Wa min hadhihi al-ijtima'at ma huwa fi al-usbu'i marrah. Di antara perkumpulan ini ya, waktu sebuah syariat berkumpul ini, ada yang dia itu di dalam satu pekan satu kali, kat ijtima' di salatil jumu'ah, seperti berkumpul untuk salat Jumat. Wa huwa ijtima'un akbaru min al-ijtima'i bi salawatil khams. Yang mana perkumpulan yang kedua ini, yang sifatnya satu kali per pekan, itu lebih besar daripada perkumpulan untuk salat lima waktu tadi. Karena kalau salat Jumat disyariatkannya di masjid apa? Di masjid Jami'. Kalau salat lima waktu, ya selama itu di masjid, silahkan di mana. Nah ini, salat Jumat di masjid yang dikatakan apa? Masjid Jami'. Wa minha ijtina'un yatakarraru kulla sanatin marratain. Di sana ada perkumpulan yang terulang tiap tahunnya dua kali. Wa huwa al-ijtima'u li salatil idain. Itu berkumpul untuk salat dua hari raya. Wa huwa akbaru min al-ijtima'i li salatil jumu'ah. Dan ini juga lebih besar daripada berkumpulnya manusia untuk salat Jumat. Karena memang banyaknya itu untuk menampung masjid itu juga tidak bisa, maka dikerjakanlah di tanah lapang. Di haitsu yusra'u fihi istima'u ahli al-balad, di mana disyariatkan pada sholat id itu berkumpulnya penduduk negeri. Wa minha istima'un marratan wahidatan fis sanah. Di sana juga ada perkumpulan yang satu tahun sekali. Wa huwa al-istima' fil wuquf bi Arafah, yaitu berkumpul untuk wukuf di Arafah. Wa huwa akbaru min istima'il Aidain, dan ini lebih besar lagi ketimbang kumpul untuk dua hari raya. Li'annahu yushra'u lil muslimina umuman fi kulli aqtaril ard. Karena wukuf di Arafah itu disyariatkan untuk kaum muslimin secara umum di seluruh penjuru bumi. Semua kaum muslimin yang datang berhaji kumpul di padang Arafah untuk wukuf di situ. Nah, taib wallahu a'lam bishawab. Ini pendahuluan daripada pembahasan mengenai salatul jamaah. Kalau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.